الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir ini dengan pembahasan tafsir surat Al-A'laq. Karena kalau dari surat An-Naba itu khawatirnya terlalu panjang, dan di antara kita pun mungkin ada seperti yang belum hafal. Komitmen kita adalah kita membahas sesuatu yang sudah dihafal terlebih dahulu. Karena sesuatu yang sudah dihafal, kemudian kita pahami tafsirnya, itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian nanti kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan di antara mengamalkannya adalah kita menggunakannya di dalam sholat. Bagaimana kita berusaha untuk mentadaburinya di dalam sholat. Dan surat Al-A'laq ini, anggap saja ini setengah juz. Dan kalau kita sudah beres, misalkan surat Al-A'laq sampai Anas, itu beda semangatnya. Sudah tamat, meskipun setengah juz. Akan ada angin segar, sudah tamat, meskipun setengah juz. Dan surat Al-A'laq ini adalah surat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam bin Bashir bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa membaca surat Al-A'laq ini, seringkali membaca surat Al-A'laq ini ketika sholat id. Dua hari raya biasanya beliau membaca surat Al-A'laq pada rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Begitu juga ketika sholat Jumat, rakaat pertama surat Al-A'laq, rakaat kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian Aisyah menambahkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca surat Al-A'laq ini ketika witir. Rakaat pertama membaca surat Al-A'laq, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, kemudian yang rakaat yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas atau Muawwidzatain. Begitu pentingnya surat Al-A'laq ini. Tatkala diturunkannya surat ini, fasabbih bismi rabbikal 'adzim, diturunkannya surat fasabbih bismi rabbikal 'adzim, Rasulullah SAW berbicara kepada kami dan kepada sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ini pada ruku kalian. Makanya kita ruku baca subhana rabbiyal 'adzim. Kemudian tatkala turun surat sabbih bismi rabbikal 'ala, ij'aluha fi sujudikum, kata Rasul, jadikan ini pada sujud kalian. Makanya mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dan Rasulullah SAW juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah jika membaca sabis marbikal a'la, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dan ini pun dilakukan oleh Ali bin Abi Talib, ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, dia pun membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan ini masyru', sesuatu yang disyariatkan, meskipun bukan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Apa? Termasuk ada juga ketika ini membaca surat At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Boleh kita makan bala. Alhamdulillah. Nah. Kita mulai dengan surat Al-A'raf. Ayat ini memiliki 19 ayat. Ayat ini terdiri dari 19 ayat. Sabihis marabbikal a'la. Sabihis marabbikal a'la. Ayat nazih isma rabbika an yusamati ghayru an yadhkura bisufriyatin aw la'bin. Ayat la yadhkuru illa bijalali wa ikhbari wa nazih rabbaka amma la yalikbi minasyirki wa sahabah wal walad wasyabih wal nabiyah. Perkatakan sabbih isma rabbika ahla. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbu al-A'la yang maha tinggi. Apa makna sucikanlah? Yaitu tidaklah dia disebut kecuali dengan namanya. Tidak disebut bukan dengan selain namanya. Karena Allah memiliki nama-nama yang khusus, yang mengandung nama-nama yang sangat indah. Maka semua nama yang memiliki kecenderungan untuk adanya kekurangan tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Lughatul I'tiqad, di awal pembahasan itu dibahas tentang kaidah penamaan Allah Ta'ala. Tidak lalu dinamai kecuali dengan nama-nama yang paling indah. Semua nama Allah memiliki sifat, memiliki sifat, tapi tidak semua sifat Allah mengkonsekuensikan adanya nama. Seperti sifat al-makar, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik membalas makar. Itu sifat. Apakah boleh menisbatkan sifat makar kepada Allah? Harus dirinci. Kalau makar itu yang diawali, biasanya makar itu diawali oleh keburukan, oleh dengki dan sebagainya, maka Allah suci dari sifat yang seperti ini. Tapi kalau sifat makar yang dimaksud adalah Allah maha membalas makar orang-orang yang berbuat dolim kepada wali-walinya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah mampu untuk membalas makar mereka. Maka sifat ini yang dibolehkan, bukan sifat yang pertama. Maka ini tidak boleh mutlak, tapi harus dirinci. Apakah kemudian Allah boleh dinamakan al-mukir yang membuat makar? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sifat tidak mengkonsekuensikan nama, tapi semua nama itu mengkonsekuensikan adanya sifat pada nama tersebut. Ya Allah tidak boleh dinamai dengan nama-nama yang sembarangan. Allah memiliki nama yang sangat banyak, bukan 99 ya yang diketahui oleh orang banyak. Berdasarkan hadis lillahi tis'atan wa tis'ina, gimana? Isman man asoha babala jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya, menghafalnya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini bukan menunjukkan pembatasan nama-nama Allah. Karena ada hadis yang lain yang ketika Rasulullah SAW berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku berdoa dengan seluruh nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri, yang kau namai dirimu sendiri dengannya. Au anzaltahu fi kitabin atau anzaltahu fi kitabin, atau yang kau turunkan dalam kitab. Au alam tahu ahadan min khalqi, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari hamba-hambamu. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan, kau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terhingga. Adapun hadis tadi mengatakan Allah memiliki 99 nama, ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah 99 nama. Kata para ulama, sebagaimana kita mengatakan saya menginfakkan, saya punya 5.000 rupiah untuk diinfakkan, tidak berarti bahwa saya hanya punya uang 5.000 rupiah saja. Tapi barang siapa yang mengihsan 99 nama ini, ia akan masuk surga. Tapi tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja. Sabbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbu yang maha tinggi. Ketika kita mensucikan nama Allah, secara otomatis kita pun mensucikan Allah Ta'ala itu sendiri yang memiliki nama tersebut. Maka tidak perlu dirinci sucikan nama-Nya dan juga Allah Ta'ala tidak. Ketika kita mensucikan nama-Nya, secara otomatis kita pun lebih layak untuk mensucikan Allah Ta'ala, zat yang memiliki nama tersebut. Dan kita ketika mensucikannya, kita tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan main-main atau dengan bentuk ejekan dan sebagainya. Tapi harus dengan penuh pengagungan, penuh penghormatan. Dan kita mensucikan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang tidak layak baginya. Segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala berupa kesyirikan. Kemudian kita menyandarkan atau punya iktibar kalau Allah punya sahabat, teman atau istri di sini sahabat, punya anak. Kemudian mensucikan Allah tidak memiliki yang semisal dengannya, Allah tidak memiliki tandingan. Maka ketika kita mensucikan Allah, kita hadirkan seluruh makna-makna tadi. Kita mensucikan nama Allah, menyebut nama Allah dengan penuh pengagungan, penuh penghormatan. Kemudian kita mensucikan Allah dari segala aib dari berbagai sisi. Mensucikan Allah dari berbagai kesyirikan. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Allah tidak memiliki yang semisal dengannya, tidak memiliki tandingan baginya. Siapa dia? Al-A'la, yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, lagi menguasai seluruh makhluknya. Tidak hanya tinggi saja, tapi menguasai seluruh makhluknya. Fauqa kulli syai' qahira kulli syai', yang maha menguasai, yang maha menguasai segala sesuatu. Allazi khalaqa fasawwa. Yang tadi pertama adalah perintah Allah untuk mensucikan Allah. Kemudian ayat-ayat berikutnya adalah Allah sedang merinci, mengenalkan siapa Allah sehingga layak untuk kita sucikan, layak untuk kita agungkan. Allazi khalaqa fasawwa. Ayat al-insan, yang telah menciptakan manusia. Fasawwa a'dha'ahu bi an yaj'alaha mutanasibatan ghairu mutafawitatan. Yang telah menciptakan manusia, fasawwa a'dha'ahu, kemudian mengatur semua organ tubuhnya, menjadikannya mutanasibatan, sesuai, pas dengan fungsi-fungsinya, simetris, tidak mutafawwitah, tidak berbeda-beda. Misalkan tangan ini panjangnya segini, tangan ini panjangnya berbeda jauh, atau tangan ini punya 5, ini punya 1, tidak, simetris, sempurna. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang mengatur semua ini? Allah Ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan untuk ini. Tatkala kita di dalam rahim itu, kita masih berupa campuran dari dua mani, ibu dan bapak kita. Kemudian berubah. Semua itu bukan atas kehendak kita. Allah yang mengatur semua ini. Maka tatkala kita dilahirkan dalam keadaan sempurna seperti ini, semua ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Semua ini adalah kasih sayang dari Allah Ta'ala. Walladhi qaddara fa'ada. Dan dia yang telah mentakdirkan. Ay qaddara ma syaa'a liman syaa'a. Dia telah mentakdirkan kepada siapa yang dia kehendaki dengan sesuatu yang dia kehendaki. Dia takdirkan apapun yang dia kehendaki terhadap siapapun yang dia kehendaki. Allah Maha sempurna kekuasaannya. Tidak ada yang mampu untuk menolak, tidak ada yang mampu untuk memprotes. Bahkan kita ketika kita mengatakan lima fa'ala, kenapa Allah melakukan ini? Kata Imam At-Tahawiyah dalam Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan man qala lima fa'ala, kenapa Allah melakukan ini? Faqad rada hukm al-Qur'an. Sungguh dia telah menolak hukum Al-Qur'an. Bukankah Allah Ta'ala berfirman la yus'alu amma yaf'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu? Dia tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan, mereka yang akan ditanya. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Semuanya masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Allazi qaddara fa hada, dia yang telah mentakdirkan. Kita semuanya sudah ditakdirkan. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kita sudah ditakdirkan. Kenapa seperti itu? Jangan samakan Allah dengan makhluk. Banyak orang yang tidak paham dalam permasalahan takdir karena mereka mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada seseorang yang datang kepada kita ingin melamar kerja, kemudian kita katakan, oh kamu gak cocok, kamu gak bisa diterima. Kalau kamu, pada kita belum tes, kamu cocok, kamu masuk. Itu adil tidak orang seperti itu? Tidak adil. Kenapa? Karena Allah itu lemah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah di masa yang akan datang. Padahal dia tidak mengetahui kemampuannya. Apa yang akan dia lakukan, dia tidak mengetahui. Tapi Allah, tatkala menentukan dia di neraka, dia di surga, itu adil. Kalau seandainya Allah masukkan semuanya ke dalam neraka, apa kalau dikatakan tidak adil? Padahal kita semuanya dalam milik Allah, tergantung Allah. Apalagi ini Allah mengetahui dengan ilmunya, Allah mengetahui kita dari ajal, dari yang telah lalu sampai nanti apa yang akan kita lakukan, Allah tahu semuanya. Maka Allah memilih hamba-hambanya dengan ilmunya. Karena Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba itu sampai yang mulia. Dan semua sudah Allah catat di dalam lauhul mahfuz. Inna Allah qadara khalaqa qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir seluruh makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Allah telah mentakdirkan seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat, Allah takdirkan seluruh penghuninya 50 tahun sebelum penciptaan. dan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Kata Allah, uktub. Ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala apa yang akan terjadi hingga yaumil qiyamah. Semuanya sudah ditulis. Dan pena sudah kering. Kemudian suku pun telah dilipat. Tidak ada perubahan. Penghuni neraka segini, penghuni surga segini. Lalu bagaimana? Nah ini sebuah hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunna ma'a Rasulullah SAW fi baqil ghadir. Kami bersama Rasulullah SAW di Baqi Ghadir, pemakaman umum. Di jenazah, tatkala kami mengiringi jenazah. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba ma'aduhu minal jannah aw ma'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Faqalu, para sahabat bertanya, "Apala nattaqilu ya Rasulullah? Apala nattaqilu wahai Rasulullah? Apakah kemudian karena kita tahu kita sudah ditetapkan neraka dan surganya, apakah kita menyerah dengan takdir? Oh, sudahlah, barang siapa yang ke surga nanti ke surga, ke neraka tapi nanti ke neraka." Permasalahannya, kita tidak tahu takdir. Kita tidak tahu takdir. Tidak ada satupun dari antara kita mengetahui tentang takdir. Hatta Rasulullah SAW pun tidak mengerti tentang takdir. Berkata Rasulullah, "Lau alimtu al-ghaib sya'ani atau yang gaib, la aktsaratu min al-khair." Itu aku akan banyak melakukan kebaikan. Rasul tidak mengetahui masa takdir. Persen bertanya, apakah kemudian kita menyerah saja dengan takdir? Kata Rasulullah, tidak. Ikmalu faqulun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Faqadara wa hada. Allah takdirkan dan Allah bimbing dia untuk menjalani takdirnya. Permasalahannya kita tidak tahu takdir kita. Makanya apa yang harus kita lakukan? Apa kita kemudian bergelut dengan takdir? Asal takdir, asal masalah takdir adalah sirullah, rahasia Allah al-khalqi atas makhluknya. Sesuatu yang rahasia, tidak ada yang tahu. Maka kita jangan terlalu berdalam-dalam masalah takdir. Hanya sebatas apa yang Allah informasikan saja sudah. Karena ilmu itu ada dua, ilmu mawujud, ada ilmu al-mafqud. Ilmu mawujud adalah ilmu yang memungkinkan bagi manusia untuk mempelajarinya, atau yang mafqud, sesuatu yang gaib. Makanya kata kata Rasul, apa yang harus kita lakukan? Ikmalu beramal. Fakulun muyassarun lima kulikulahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kemudian beliau membaca, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang memberi, berinfak, وَاتَّقَى, dia bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia membenarkan balasan yang terbaik, yaitu surga, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Jalan kemudahan kata Ibnu Abbas adalah al-khair. Allah akan mudahkan baginya kebaikan. Makanya para salaf mengatakan, sebagai salaf, "Ats-tawabul hasanah hasanatu ba'daha." Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. "Wa minal jazai sayyi'ah sayyi'atu ba'daha." Dan balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Makanya Rasul bacakan ini, Fa amman aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sayasiruhu al yusra. Wa amman bakhila wa stakna wa kadzaba bil husna fa sayasiruhu al usra. Barang siapa yang memberi kemudian bertakwa, membenarkan adalah balasan yang terbaik yaitu surga, maka dia akan dimudahkan menuju kepada kebaikan. Dan barang siapa yang bakhil, wastagna, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan yang terbaik yaitu surga, maka dia akan dimudahkan jalan menuju kesulitan, itu jalan keburukan. Jadi tugas kita adalah beramal. Allah sudah turunkan kitabnya, Allah turunkan rasulnya untuk membimbing kita. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Kita tidak tahu takdir kita. Barang siapa yang ingin menempuh surga, tempuh jalan surga. Tatkala kita dimudahkan menempuh jalan surga, jangan sombong, karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kita. Banyak bersyukur kepada Allah. Tapi barang siapa yang menempuh jalan keburukan, kemudian Allah mudahkan jalan keburukan ini, harusnya kita takut. Jangan-jangan kita adalah orang yang sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi penghuni neraka. Maka cepat-cepat kita bertobat, kita kembali kepada jalan yang lurus. Inilah hikmah kenapa takdir ini dirahasiakan. Tugas kita adalah beramal, beramal. Allah sudah tunjukkan ini jalan kebenaran menuju surga, ini jalan yang berat, yang sulit, yang akan mencelakakan kita dunia akhirat, meskipun terlihat seperti indah, terlihat menawan, padahal ini adalah jalan yang akan mengantarkan kepada. Jadi resepnya apa yang akan dikatakan oleh Rasul? I'malu, beramal kalian. Fakulumu yasarun limakulikullah. Sudah setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Inilah faqaddara wa hada. Dialah yang telah mentakdirkan, dan dia pun ya memberikan petunjuk kepada kita untuk melakoni apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Tidak ada paksaan. Kita sendiri yang melakukan amal itu, makanya kita diganjar dan diadab karena amal tersebut. Karena sebuah amal itu terjadi karena masyiah dan qudrah. Kita punya keinginan, kita punya kemampuan, untuk itulah kita diganjar, untuk itulah kita diadab ketika itu keburukan. Dan tidak boleh berkucil dengan takdir. Saya mencuri karena takdir. Maka ketika Umar bin Khattab hendak memotong orang yang mencuri, katanya, pelan-pelan, wahai Amirul Mukminin, aku mencuri itu karena takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, aku pun memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ini bukan dalil untuk benarnya bahwa ini adalah pemahaman qadariyah. Padahal sebelum dia beramal, dia punya keinginan, kan? Dia berbuat mencuri itu karena keinginan dia dan karena kemampuan dia untuk mencuri. Adapun takdir baru dia ketahui setelah terjadi. Kita baru takdir itu, kita tahu takdir apa yang Allah tentukan kepada kita setelah terjadi. Bagaimana kita akan beralasan dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Kenapa? Kalau seperti itu, kenapa dia tidak berniat kebaikan, kemudian katakan bahwa ini adalah takdir saya untuk berbuat kebaikan? Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Tapi bukan sekarang pembahasannya. Insyaallah nanti di waktu kita akan bahas dua kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir. Adapun orang Qadariyah, kita diantaranya adalah seandainya misalkan kita ada orang yang menampar kita, misalkan orang menampar kita, kemudian dia mengatakan, saya tidak berniat menampar Anda, ini adalah takdir Allah. Kita akan terima tidak alasan seperti itu? Tidak. Ini adalah kebodohan. Walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a, dan dia yang telah mengeluarkan mar'a, yaitu rumput-rumputan. Ayat Albatan usba wal kala'a, dialah yang telah menumbuhkan rumputan dan yang semacamnya, semacam rumputan lah, semacam ilalang. Kalau kita tanya, siapa yang telah menumbuhkan rumputan? Kalau bukan Allah, tidak ada satupun makhluk yang mengakui kalau rumput itu tumbuh oleh dirinya. Tidak, Allah lah yang telah menumbuhkan ini. Dalam ayat Al-Quran kita sering dapati seperti ini, agar supaya berpikir, seperti dalam surat Al-Qasiyah, apala yang duruna ila al-ibili kaifa khuliqat, maka apa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, wa ila sama'i kaifa rufi'a, dan mereka tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal ardi kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Kenapa? Karena orang Arab dulu itu kalau lihat ke atas yang dilihat adalah langit, lihat ke bawah yang dilihat adalah bumi, lihat ke samping yang dilihat kalau enggak gunung ya unta gitu. Apa artinya? Semuanya ini adalah untuk sesuatu yang bisa ditadaburi. Ini semuanya menunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Semuanya ini yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Agar, dan inilah, jadi kita itu ayat-ayat itu tidak hanya ayat-ayat syar'iyah saja, tapi ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syariah adalah Quran, Sunnah. Ayat-ayat kauniyah adalah seluruh alam semesta ini sesungguhnya semuanya bisa diambil pelajaran. Liudin albab bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran sering seperti ini. Bagaimana kita diingatkan, bagaimana dialah yang telah menciptakan, dialah yang telah menumbuhkan rumputan. Kemudian, faja'alahu gusaan ahwa, maka dia menjadikan rumputan ini gusaan ahwa, gusaan ahwa, menjadi kering lagi berwarna kehitam-hitaman, hitam kecoklatan atau hitam kemerah-merahan. Ayat ba'dal khadrah wa nadrah hasyiman yabisan aswad, yaitu Allah jadikan setelah khadrah, setelah dia itu berwarna hijau, nadrah, kemudian elok rupanya, Allah jadikan rumput itu hasyiman, menjadi kering. Yabisan, sama juga maknanya kering. Aswad, kemudian berwarna hitam. Dialah yang mampu untuk menumbuhkan dengan proses sudah hijau, elok, kemudian berubah menjadi kering, kering sampai berwarna kehitam-hitam. Itulah ayat, lima ayat yang pertama. Pada ayat pertama kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi, A'la, Al-A'la, yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan menguasai seluruh makhluknya. Kemudian empat ayat berikutnya, itu Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa, dialah yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaannya, yang telah mengatur, mentakdirkan, kemudian memberikan petunjuk untuk menjalani takdirnya, mengeluarkan rumputan, kemudian menjadikan rumputan itu menjadi kering, kemudian berwarna hitam-hitaman. Ini semua menunjukkan Allah sedang fi ta'rifi bihi, untuk mengenalkan dirinya. Hatta yu'adzimu asmahu, wa yu'adzimu dzatahu wa tanzihi 'anil syirki wa sahibati wal walad, sehingga manusia itu mengagungkan namanya dan mengagungkan zatnya dan mensucikannya dari kesyirikan dan adanya istri dan juga anak. Dialah yang maha agung, yang maha esa. Laisa lahu walad, laisa lahu syarika. Dia tidak punya anak dan juga tidak punya sekutu. Kemudian ayat berikutnya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Dan engkau tidak akan lupa. Artinya tidak akan cepat lupa. Bukan berarti tidak akan lupa selamanya, tidak. Karena yang satu-satunya zat yang tidak akan lupa hanyalah Allah Ta'ala. Adapun Rasul sendiri pernah lupa. Makanya karena Rabbukum wama Rabbukum nasiya, Rabb kalian itu tidak lupa. Maka satu-satunya zat yang tidak lupa itu hanyalah Allah Ta'ala. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakannya kepadamu yaitu Al-Qur'an fala tansa, maka engkau pun tidak akan cepat lupa. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Bisa jadi sebabnya adalah karena Rasulullah SAW idza jaa Jibril bil ayati yukhafu nisyanaha, yukhafu nisyanaha fayasta'jilu qira'ataha qabla faragi Jibril alaihi salam min imla'iha alaihi fayahsulu lahu bidzalika syiddah. Jadi dulu itu Jibril, malaikat Jibril seringkali datang kepada Rasulullah SAW mewahyukan ayat-ayat yang banyak, ayat-ayat yang banyak. Kemudian Rasul karena takut dia lupa dengan apa yang dibacakan oleh Jibril, apa yang dititikkan oleh Jibril, maka beliau membacanya cepat-cepat, tergesa-gesa. Bahkan sebelum Jibril selesai untuk mengimlakannya, untuk mendiktekannya. Karena takut lupa apa yang diajarkan oleh Jibril. Maka hal itu membuat Rasulullah SAW merasa berat. Merasa berat. Fatam'anahu rabbuhu annahu la yunsiya ma yuqra'uhu Jibril. Kemudian Rabbnya Allah Ta'ala menenangkan dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak akan lupa apa yang dibacakan Jibril kepadanya. Kecuali apa yang Allah kehendaki, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini adalah janji Allah Ta'ala, ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diberikan Al-Qur'an, ilmu berupa Al-Qur'an, dan Allah janjikan baginya untuk tidak melupakan apa yang dibacakan Jibril kepadanya, kecuali apa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Kan illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Makanya ini berkaitan dengan surat Al-Qiyamah ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau cepat-cepat mengucapkan apa mengikuti Jibril lisanmu ditakjal lagi tergesa-gesa dengan. Kemudian ditakjal lagi inna alaina Qur'an wa inna alaina bayan, dan kewajiban bagi kami lalu kemudian menjaga bacaannya dan kewajiban kami untuk menjelaskan. Jadi Allah menjelaskan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, semua lafaz-lafaznya berikut makna-maknanya. Kemudian ayat berikutnya adalah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Maksudnya dia mengetahui yang jahar dan apa yang tersembunyi. Hadhihi al-jumlatu ta'liliyah. Ini adalah jumlah penegasan, penjelasan. Li qudratillahi ta'ala, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah ta'ala. An yahfadha ala rasulihi al-Qur'ana fala yansahu. Ini masih berkaitan dengan ayat yang tadi. Ini menunjukkan jumlah yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Ta'ala untuk menjaga kepada Rasulnya Al-Quran. Dia tidak akan melupakannya. Seandainya melupakan dengan hikmah. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dia mengetahui yang jahar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ma yujharu bihil mar'u, apa yang dijaharkan oleh seseorang. Min qira'atin aw haditsin, berupa bacaan ataupun pembicaraan. Wa ma yakhfihil qulu ya'lamu Allahu bi khilafil ibadi. Allah mengetahui segalanya berbeda dengan hamba-Nya. Fa innahum la ya'lamuna ma yukhfa 'alaihim. Mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka. Wa yusirru bihi, dan apa yang dirahasiakan kepada mereka. Kan tapi Allah mengetahui apapun yang dijaharkan maupun yang disembunyikan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ketahuilah bahwa ilmu Allah itu mencakup yang namanya ikhatatul makan wa ikhatatul zaman. Makanya di antara nama Allah itu adalah antadhahiru wal batinu, gimana? Al-awwal wal akhiru, adh-dhahiru wal batinu, wa huwa 'ala kulli syai'in 'alim. Al-dhahir artinya laisa fawqa syai'un, tidak ada di atasmu sesuatu pun, tidak ada di bawahmu kemudian tidak ada di bawahmu sesuatu pun, tidak ada yang mengawalimu sesuatu pun, tidak ada yang di akhir sesuatu pun di akhirnya. Ini kata para ulama, dikatakan ini adalah dua peliputan. Peliputan makannya, yaitu alam atas dan alam bawah, tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Dan zamannya, peliputan zamannya apa ya? Dari dulu sehingga nanti yang terakhir sekalipun Allah mengetahui dengan ilmunya. Makanya bahwa ala kulli syai'in 'alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Inilah ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Dari alam atas hingga alam bawah, dari zaman terdahulu sampai zaman yang paling terakhir, semuanya Allah ketahui. Ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Dia mengetahui apa yang jahat dan apa yang tersembunyi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu baru kita sampai kepada ayat yang ketujuh. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya berpasti dari semua ini. Mengapa saya kekurangannya? Subhanallah, Allah yang dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.